Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari Bulgumarang. Qala Al-Habib bin Hajar rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man atal ghaita falyastatir, barang siapa yang datang ke tempat buang hajat, ya, datang ke tempat buang hajat, yakni dia menunaikan hajatnya. Al-Ghait itu bisa bermakna tempatnya, ya, tempat untuk buang hajat. Kadang juga Ghait bermakna tingginya, digunakan juga untuk tingginya. Pada siapa yang datang ke tempat buang hajat ini untuk buang hajat, fal yastatir, hendaknya dia yastatir, yakni menutup auratnya. Rawahu Abu Daud. Hadis ini ikhwan rahimah rahimakumullah. Kalau pembahasan hadisiahnya, yang pertama disebut dalam syarah-syarah bahwasanya azul hadis, yakni menyandarkan hadis ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, waham. Hadis bukan hadis Aisyah radhiyallahu anha, tetapi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Yang pertama, azul hadis ila Aisyah, penyandaran hadis ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, itu waham. Karena hadis dan beberapa kitab yang ada itu datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan dari Aisyah. Yang kedua, di dalam sanad Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada kalam, ada pembahasan. Yang pertama terkait dengan seorang yang bernama Abu Sa'id Al-Hims, Abu Sa'id Al-Himsi Al-Habrani. Abu Sa'id Al-Himsi Al-Habrani ukhtulifa fi suhbati, ya, beliau diperselisihkan kesahabatannya, apakah beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan sahabat Nabi. Ya, sebagian menetapkan tentang suhbahnya, tapi sebagian mengingkarinya. Ini yang pertama, Abu Sa'id Al-Himsi Al-Habrani. Sebagian menyatakan beliau sahabat, sebagian menyatakan bukan. Yang kedua rawi dari Abu Sa'id, rawi dari Abu Sa'id, yaitu Husain Al-Habrani Majhul. Rawi dari Abu Sa'id, yakni Husain Al-Habrani Majhul. Sehingga sebagian ulama kita di antara Syekh Al-Albani rahimahullahu taala cenderung menyatakan hadis ini dhaif. Kenapa? Karena yang jelas fi sanadihi Husain Al-Habrani dan beliau majhul. Syarat hadis sahih itu harus perawinya adil, dhabit. Kalau dia majhul, tidak ketahui bagaimana darahnya, bagaimana kedhabitannya. Sehingga di sini ya Syalbani cenderung menyatakan dhaif. Ya kedua ikhwan rahimah rahimakumullah, kalau dalam masalah fikihnya, sekali lagi saya ulangi, kalau masalah hadithiyahnya, yang pertama penyandaran hadis ini kepada Aisyah radhiyallahu anha waham, karena ini hadis-hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua dalam hadis Abu Hurairah ada kalam, ada pembahasan. Yang pertama Abu Sa'id al-Himsi al-Abrani, beliau mukhtalaful fi sohbati. Sebagian mengisbat menetap pada sahabat, sebagian menafikan. Yang kedua, rawi dari Abu Sa'id, yakni Husain al-Abrani, majhul. Ya, sehingga sebagian ulama kita di antara Syalban rahimahullah mendhaifkan hadis ini. Adapun pembahasan fiqihnya, hadis ini dhaif. Menurut sebagian ulama kita dhaif. Namun fiqih yang terkait dengan hadis ini yaitu al-istitar. Istitar inda qadil hajah, yang menutup aurat ketika buang hajat, itu sudah kita baca. Lahu syawahid, ya, ada banyak syawahid hadis yang menunjukkan tentang disyaratkannya istitar. Nah, yang pertama, keumuman hadis Rasulullah SAW. Keumuman hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, la tubdi aurataka illa li zawzika wa ma malakat yaminuk. Kata Rasulullah SAW, la tubdi auratak. Jangan kamu tampakkan auratmu illa li zawzik, kecuali untuk istrimu, wa ma malakat yaminuk, dan hamba sayang kamu miliki. Umum, baik ketika buang hajat, ya, ataupun dalam keadaan apapun, tidak boleh seorang menampakkan auratnya kecuali untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Rasul sebutkan tadi yaitu di zaujika au mamalakat yamin. Itu keumuman hadis menunjukkan tentang disyaratkannya istitar, menutup aurat ketika buang hajat. Yang kedua, beberapa hadis khusus yang sudah kita baca sebagiannya dalam bab qadul hajah. Di antaranya hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah SAW ketika buang hajat itu pantalaqa hatta tawara anni. Beliau pun pergi meninggalkanku sehingga pergi jauh sampai tidak terlihat olehku. Ini adab yang diajarkan Rasulullah SAW ketika buang hajat, pergi jauh hingga tidak terlihat oleh Mughirah radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain, dalam Sunan Abu Daud, dari hadis Mughirah juga, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba al-madhhaba ab'ada. Apabila beliau hendak buang hajat, beliau menjauh. Sehingga saya ulangi, terkait dengan masalah hadithiyah, hadis ini dhaif. Hadis ini didhaifkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan sebagian ulama yang lain. Adapun terkait dengan kandungan fikihnya, iya, ada hadis-hadis lain yang mendukung tentang disyariatkannya, diperintahnya istitar hingga qadha al-hajah. Iya, dan sudah kita sering ulang bahwasanya istitar inda qadha al-hajah ada dua tingkatan. Tingkatan yang wajib yakni satrul aurah. Tingkatan yang wajib yakni menutup aurat. Jangan sampai ketika buang hajat terlihat aurat oleh orang lain. Ya, tadi kecuali li zawzika aw ma malakat yamin. Itu wajib. Satrul aurah inda qadha al-hajah hukumnya wajib. Yang kedua adalah al-istitar dalam artian satrul badan. Ia menutup badan sehingga tidak terlihat badan kita, tubuh kita ketika buang hajat. Kalau ini, tingkat yang kedua ini, hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Ini terkait dengan fikih hadis ini. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat. Saya ulangi. Wa Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-ghaiti qala ghufranak. Akhrajahu al-Khamsah wa sahahahu Abu Hatim wal Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila keluar dari ghait tadi. Saya sebutkan ghait itu bisa digunakan untuk tempatnya, tempat buang hajat. Tapi kadang juga digunakan bermakna ghait, yakni yang keluarnya, tingginya. Iya, kalau di sini bermakna tempat. Nabi SAW, idza kharaja minal ghait, jika keluar di tempat buang hajat, ya dari toilet, qala, beliau membaca ghufranak. Ya, ghufranak, ghufrana mansub. Mansub bi fi'lin mahdhuf. Ya, takdirnya as'aluka ghufranak. Ya, aku minta ampunanmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufrana mudhaf mansub wa huwa mudhaf. Ya, dhamirnya itu mudhaf ilaih. Kenapa mansub? Mansub bi fi'lin mahdhuf. Takdirnya diantaranya dengan kita takdirkan as'aluka Allahumma atau as'aluka ghufranak. Ya Allah, as'aluka ghufranak. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu khamsah, yakni siapa imam yang lima dalam istilah Hafidz Bulughul Maram, yaitu Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Qala wa sahahu Abu Hatim wal Hakim. Dan ini hadis yang sahih. Qul rahiman rahimakumullah. Dinukil atau sebelum diucapkan disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bassam rahimahallahu taala, kata beliau, waradat ad'iyatun ukhra marfu'ah. Telah diriwayatkan banyak doa-doa yang marfu terkait dengan doa keluar dari WC. Qala walakin kullu asanidiha dha'ifah. Tetapi semua sanad-sanad hadis yang terkait dengan doa-doa lain ketika buang hajat itu sanadnya dhaif. Ya. Di antaranya lafaz yang banyak terdapat dalam kitab-kitab fikih. Alhamdulillahilladzi afani 'anil adza. Ya. Itu kita sebagai kitab hadisnya lain. Yang sabit dzikir ketika buang hajat adalah ini, ghufranak. Ketika masuk membaca bismillah. Kenapa bismillah? Karena dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya satru ma baina a'yuni jin wa arbadi adam an yaqula bismillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup hijab penghalang pandangan jin dengan aurat Bani Adam adalah ketika dia membuka pakaiannya, ya, dia membaca bismillah. Bismillah Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Itu yang sabit ketika masuk. Kemudian ketika keluar, ya, membaca ghufrana. Itu yang sabit. Adapun hadis alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa 'afani, hadisnya dhaif. Hadis-hadis lain itu sanadnya dhaif. Khana rahiman rahimakumullah. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahallahu taala, apakah benar pendapat sebagian orang yang menyatakan disyaratkan yang membaca ghufranak ketika keluar WC itu karena ketika di WC dia tidak beristighfar, karena dia tidak berzikir. Karena ketika di WC tidak berzikir, iya, maka dia pun ketika selesai buang hajatnya beristighfar, karena meninggalkan zikir beberapa lama ketika di WC. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, apakah benar pendapat tersebut? Syekh rahimahullah ta'ala menyatakan ini pendapat keliru. Pendapat yang menyatakan disyariatkannya ghufranak itu karena selama buang hajat tidak berzikir sehingga selesainya beristighfar, ini dhaif. Iya, kenapa kata beliau rahimahullahu taala? Karena berpikir kata beliau rahimahullahu taala, karena jika seorang terhalang dari istighfar itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala, karena syarat Allah Subhanahu wa taala, maka dia la yu'aqab. Kalau dia tidak berzikirnya itu karena sebab syariat, memang Allah yang melarang, dia tidak akan disiksa. Bukan kesalahan dia. Buktinya kata beliau rahimahallahu ta'ala, seorang wanita haid ketika haid, dia tidak salat. Dan tidak ada kewajiban qadha salat atas dia. Kenapa? Karena dia tidak salat karena larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia meninggalkannya karena perintah Allah, maka tidak ada dosa atas dia. Demikian juga seorang yang buang hajat, dia tidak berzikir dalam WC itu karena larangan yang ada, sehingga dia tidak berdosa ketika tidak berzikir dalam WC. Ya, sehingga sekali lagi saya ucapkan, saya sampaikan, saya nukil kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahallahu taala, pendapat yang menyatakan disyariatkannya ghufrana karena selama dia buang hajat tidak berzikir, sehingga ketika keluar dia beristighfar karena meninggalkan zikir, ini pendapat yang lemah. Yang sahih, yang beliau kuatkan, sebagaimana dikuatkan juga oleh Syekh Abdul Basam rahimahallahu ta'ala, adalah secara mana ketika buang hajat, ya, dia meringankan dirinya dari kotoran-kotoran najis, hissi. Dia terasa enteng setelah buang hajat. Karena kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya, di badannya, yang mengganggunya, bahkan bisa bermudarat kepadanya, itu terbuang. Iya, yang selama ini memberatkan, dia buang sehingga meringankan dia. Sehingga dia pun ingat akan dosa-dosa yang memberatkan kalbunya. Ketika yang memberatkan perut dia, memberatkan badan dia, telah hilang dan enteng, dia pun ingat dosanya. Ya, takut akan ukubahnya. Maka dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Abdul Basam rahimahullahu ta'ala, dan hampir sama dengan ini adalah penyebutan penjelasan dari Syekh Muthaymin rahimahullah dalam ucapan beliau, munasabatu hada du'a. Iya, cocoknya doa ini dibaca ketika selesai muhajat. Sesuainya doa ini dibaca ketika selesai buang hajat. Kata Allah rahimahallahu ta'ala, anal insan lamma khaffa jismuhu ba'da qada'il hajah, Tatkala jasadnya, badannya merasa enteng setelah buang hajat. Wartaha minal adal madi adadikan yuskiru. Ya, dia merasa tenang dari kotoran yang selama belum keluar memberatkan dia. Memberatkan dia, mengganggu dia. Ya, setelahnya dia merasa enteng. Zakara dunubahu allati tuskilu qalbah wa taghumu nafsah wa syawaqibah. Maka dia pun ingat dosa-dosanya. Dosa-dosa yang memberatkan kalbunya. Dosa-dosa yang membuat gundah jiwanya. Yang dia pun takut akan akibatnya. Sallallahu ta'ala annahu. Maka dia pun minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala min afiyah. Ketika keluar dari WC, ya, dia membaca gufranak, minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna apa namanya ucapan beliau berdua rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi, yang sabit dalam zikir qadul hajjah adalah ketika masuk membaca bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith, dan ketika keluar membaca ghufrana. Demikian, wallahu a'lam bissawab.